Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Nujayd bi dhammi nun فاتح الجيم نجيد عمران ابن حسين الخزاعي رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم seorang dari بني جهينة datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wahia hubla minaz zina, dalam keadaan sedang mengandung, hamil dari perzinahan yang dia lakukan. Faqalat ya Rasulullah, dia berkata ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya, aku telah melakukan pelanggaran hukum had, yang melakukan perbuatan maksiat yang menyebabkan harusnya terkena hukum had. Faqimhu alayya, maka tegakkanlah hukuman had kepadaku. Ini rajam. Ia boleh mengaku perzinahan yang dilakukannya. Dan minta dirajam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanggil wali si wanita tersebut. Ya, kalau wali wanita itu asabah, wali yang dikatakan sebagai wali wanita terkhusus dalam masalah nikah adalah al-asabah al-dhukur min al-asabah, laki-laki dari pihak bapak. Ya, bapaknya, kakeknya, paman-paman dari bapak, ini asabah. Faqala ahsin ilaiha, ya, berbuat baiklah kepada wanita ini. Fa idza wada'at, jika dia telah melahirkan, wada'atnya telah melahirkan kandungannya, fa'tini, maka datanglah kepadaku. Fa'ala, maka beliau pun, yaitu si wali tersebut, melakukannya. Fa'amara biha Nabiullah, ya, setelah si wanita ini diberi waktu beberapa lama, ya, untuk melahirkan, mengurusi putranya yang lahir, maka Rasulullah pun memerintahkan untuk dilakukan hukum rajam. Fasuddat 'alaiha thiyabuha, diikat ya pakaian-pakaiannya supaya ketika dilempari tidak tersingkap. Tsumma amara biha farujibat, kemudian dirajamlah perempuan tersebut. Setelah dirajam meninggal, tsumma shalla 'alaiha, Rasulullah pun salat, menyalati jenazahnya. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Ya, apakah engkau menyalati jenazahnya Rasulullah padahal dia telah berzina? Karena yang ma'ruf dan sudah kita tahu, ya, seorang tokoh masyarakat alim ulama, ya, dianjurkan untuk tidak mensalati, tidak menyalatkan orang-orang yang mati dalam keadaan fasik. Ya, jazaran lahu wa bil awali amsalihi, untuk membuat jera orang lain yang sampai melakukan perbuatan seperti perbuatan dia. Ya, seorang yang mati bunuh diri, biarkan keluarganya, kerabat yang menyalatkan dia. Adapun tokoh-tokoh alim ulama jangan menyalatkan dia. Tapi di sini Umar radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah menyalatkan wanita ini yang meninggal dirajam karena perbuatan zinanya, berkata, ya Rasulullah, tusalli alaiha ya Rasulullah waqad zanat? Qala, Rasulullah memberikan jawaban, kenapa belum menyalatkannya? Karena wanita ini wanita yang baik. Dia mengakui akan perbuatan dosanya dan telah bertaubat dengan taubat yang sangat baik. Kata beliau, laqad taaba taubatan, dia telah melakukan taubat. Law kusimat baina sab'ina min ahli Madinah. Kalau seandainya taubat tersebut dibagikan untuk 70 orang Madinah ketika itu, la wasi'atuhum, niscaya akan cukup untuk 70 orang penduduk Madinah. Wahal ja' wajadta afdala min an jadat bi nafsi halillahi azza wajal. Ya, apakah engkau mendapatkan orang yang lebih afdal dibandingkan orang ini yang telah menyerahkan dirinya untuk dirajam semata-mata untuk takarrub kepada Allah, untuk membersihkan diri dari dosa-dosanya? Rawah Muslim. Ini karena beliau telah bertaubat dengan taubat yang baik, telah menyerahkan diri untuk dirajam dan mereka membersihkan dirinya, maka Rasulullah pun menyalatkan wanita tersebut. Rahu Muslim. Banyak sekali faedah dari hadis ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang pertama tentunya seperti yang zahir dalam hadis, yang menunjukkan ya isbat rajam. Ar-rajmu haqqun. Hukum rajam itu adalah hak. Ya. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga perkara. Salah satunya adalah as-sayyibu zanin. As-sayyib yani muhsan, seorang yang telah melakukan nikah yang sahih. Waqad dakhala bi mar'atihi, telah dukhul dengan istrinya. Kemudian zina, maka rajam. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washabu, Rasulullah telah melakukan rajam kepada beberapa orang yang datang mengakui perbuatannya, dan juga ya para sahabat Rasulullah SAW, khulafaur rasyidun, mereka juga melakukan hukum rajam. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya sebagaimana dalam hadis, al-had itu adalah mukaffir dzunub. Hukuman had, iqamatul had, itu adalah sebagai penghapus dosa seorang yang telah dari dosa yang telah ditegakkan had tersebut. Seorang pencuri ketika dipotong tangannya, maka potong tangan tersebut adalah mukaffarah, penghapus dari dosa pencurian dia. Iya, di sini seorang yang berzina, kalau dia ditegakkan hukum had atas dia, kalau itu adalah muhsan, atau dicambuk kalau dia belum meninggal, maka hukuman had tersebut sebagai kafarah bagi dosa tersebut, dosa yang dia dengan sebab terkena hukum had. Yang ketiga, innallaha rahimun rahimakumullah, ya tidak boleh seorang berputus asa dari perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya ghafur rahim, tawwabur rahim, Allah Subhanahu wa taala yaqbal at-taubah. Ya, ketika seorang bertaubat dengan syarat-syarat yang telah dipenuhinya dari apapun dosanya, dari dosa zina, bahkan nanti kita baca di akhir hadis, bahkan dosa kekufuran, ketika dia bertaubat Allah akan terima taubatnya. Yang ketiga diantara ya sebab dengan seorang imam melakukan iqamatul had, menegakkan hukum had, adalah al-iqrar. Ya, al-iqrar dari apa namanya pelaku, pengakuan dari pelaku. Ya, ditegakkan hukum had, hukum rajam, cambuk. Itu ketika ada beberapa sebab. Yang pertama tentunya ada bayyinah, ada saksi 4 orang saksi. Ya, di antara juga dengan ini pengakuan. Dengan adanya ada iqrar. Satu masalah disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, mana yang lebih afdal? Seorang yang pernah terjatuh ke dalam perbuatan zina, mana lebih afdal bagi dia? Apakah datang ke qadhi mengakui perbuatan dosanya untuk ditegakkan hukum had atas dia, atau tidak? Dia bertaubat bainahu wa bainallah. Ya, jangan sampai ada orang tahu. Tidak mengaku depan qadhi, tapi dia segera membersihkan dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tafsir. Tafsir. Seorang yang yakin dirinya telah taubah dengan taubat yang nasuha, dia menyesali perbuatannya, akan berhenti dari perbuatannya, dan yakin ia tidak akan kembali kepada perbuatan tersebut, iya, maka yang afdal bagi dia, jangan mengaku, jangan mengabarkan perbuatan nistanya kepada orang lain. Ia biarkan menjadi rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, banyak-banyak bertaubat, beristighfar. Iya, itu kalau yakin dia tidak akan terjatuh kembali dalam perbuatan zina tersebut. Adapun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang yang khawatir tidak akan bisa iya taubat nasuha, khawatir akan tergoda kembali berbuat zina, naudzubillah. Iya, maka orang seperti ini hendaknya datang ke qadhi, minta ditegakkan hukum had atas dia. Iya, supaya tidak mengulangi lagi, tidak terjatuh kembali. Ini masalah yang sering ditanyakan, mana lebih afdal? Iya, apakah dia mengakui perbuatan zinanya? Ya atau tidak? Tafsil, kalau dia telah taubat dengan taubat nasuha dan yakin akan kuat untuk tidak mengulangi lagi, maka cukup menjadi rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertaubat. Tapi kalau dia khawatir akan terjerumus kembali, ya hendaknya dia segera bersihkan dirinya, ditegakkan hukum had atas dia oleh waliul amr, ya oleh penguasa muslimin, oleh qadhi. Qala rahimahullahu taala wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law anna li ibni adam wadiyan min dhahabin, kalau seandainya ibni adam memiliki satu lembah berupa emas, ahabban yakuna lahu wadiyan, dia akan ingin punya dua lembah emas, walan yamla'a fahu ila turab, ya tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah, ini meninggal. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain, Allah tertawa ya kepada dua orang yang awalnya yaqtulu ahaduhum al-akhar, yang kejadiannya yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulul jannah, yang satu membunuh yang lain tapi ternyata dua-duanya masuk surga. Ya, ini seperti hadis yang kemarin, pembunuh 99 jiwa atau 100, bahwasanya dosa apapun ya hatta dosa membunuh, kalau memang dia bertobat dengan taubatan yang memenuhi syaratnya, maka akan Allah ampuni. Kalau tertawa iya kepada dua orang yang salah satu yang membunuh yang lain tapi ternyata dua-duanya masuk surga. Bagaimana kejadiannya? Awalnya yuqatilu fi sabilillahi fayuqtal, yang satu muslim berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayuqtal, dan mujahid ini, yang muslim ini ketika perang di medan jihad terbunuh, dibunuh oleh seorang yang kafir. Tsumma yatubullahu ala qatil, tapi kemudian Allah memberikan taubat. Ya, ingat seperti yang sudah kita sering dengar, sering baca, ya bahwasanya taubatullah itu ada dua. Ya taubatullah, yakni yang pertama adalah Allah memberikan taufik, yuwaffiquhu ila taubah. Ya. Yang kedua, setelah dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala yakbaru taubatah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Ketiga, menjelaskan ayat ini para ulama kita menjelaskan bahwasanya taubat dari Allah ada dua. Yang pertama adalah Allah memberikan taubat, memberikan taufik kepada seseorang untuk bertaubat. Dan yang kedua, setelah dia bertaubat memenuhi syaratnya, Allah kemudian memberi menerima taubat yang dia lakukan. Tsumma yatubullahu al-qatil, kemudian Allah berikan taufik ya kepada orang itu bertaubat untuk masuk Islam, dan Allah terima, bagus keislamannya. Fa yuslim, dia masuk Islam. Fa yastashhad, dan setelah masuk Islam dia pun mati syahid, meninggal syahid di medan perang. Muttafaqun alaih. Yang awal dia membunuh seorang muslim, setelah membunuh seorang muslim dia mendapat taufik masuk Islam, ikut berjihad, dan dia pun syahid lagi. Itu orang inilah yang kata Rasulullah SAW, ya Allah tertawa ya kepada dua orang yang satu membunuh yang lain, tapi kemudian dua-duanya masuk surga. Qulillah rahimana rahimakumullah. Iya, dua hadis ini terkait juga dengan masalah taubat. Allah menerima taubat dari segala perbuatan dosa seseorang, kekurangan seseorang ketika dia benar-benar bertaubat kepada Allah dengan syaratnya. Iya. Di antaranya adalah at-tam'u fid dunya, al-hirsu 'ala dunya. Iya, laula law anna li ibni adam wadiyan min dhahabin ahabban yakuna al-hawadiyan walan yamla fahu ila turab. Kenapa demikian ya ikhwan fillah rahimana rahimakumullah? Kata para ulama kita, karena ketika seorang tamak kepada dunia itu seringnya menabrak yang haram-haram. Ketika sudah ia terkena hubud dunia, hal hirs ala dunia, tamak kepada dunia, memperbanyak dunia, seringnya seorang ia gampang menabrak yang haram-haram, sehingga banyak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ia maka Allah pun menyatakan, kata Rasulullah SAW, wa yatubullahu ala man tab. Orang yang pernah berbuat demikian, dulunya dia mengumpulkan dunia, harta dengan cara-cara yang tidak halal, ya, maka kalau dia bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Yang kedua, pembunuh. Ya, walaupun dia membunuh seorang muslim, bahkan di tempat yang utama, di medan jihad, tapi kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah, ya, masuk Islam, kemudian hasun Islam, bagus keislamannya, maka Allah akan terima taubatnya. Bahkan di sini ada seorang yang pernah berbuat demikian masuk surga, karena dia kemudian juga meninggal syahid di medan perang. Alhamdulillah selesai bab at-taubah. Nanti salah kita baca bab sabar. Wallahu a'lam.